teringat aku akan dirimu sayang. Hanya engkaulah kasihku seorang. Mungkinkah takkan kembali sama. Walaupun itu hanya sedetik saja. Oh kasihku, entah di mana kini kau berada. Sudah ku coba untuk mencari. Mungkin kau kembali. Mungkinkah kau kembali? Mungkinkah kau kembali?